الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو. Terakhir tentang puasanya Nabi Daud dan sholatnya Nabi Daud, dan dua-duanya adalah shaum terbaik, sholat terbaik yang mustahab ya, bukan yang wajib. Kemudian dalam setiap malam ada satu saat yang dimana ketika kita memohon kepada Allah di saat tersebut pasti akan dikabulkan, dan itu setiap malam. Wadzalika kullu lailati, setiap malam. Ya, sekarang kita lanjutkan 1179. 1179 wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-lail, apabila salah seorang dari kalian berdiri di malam hari salat, falyaftatihi as-salata bi rak'atayn khafifatayn, maka bukalah dengan dua rakaat yang ringan. Mungkin membaca Al-Kafirun, mungkin membaca At-Tin, mungkin membaca surat-surat pendek, ringan. Tidak memanjangkan berdiri, tidak memanjangkan rukuk, tidak sujud seperti kemarin. Ini mengawali qiyamulail. Nah, berselisih para ulama, apakah dua rakaat ini bagian dari yang 11 atau di luar yang 11. Kalau masuk yang 11, berarti 11 rakaat itu diawali oleh dua rakaat ringan. Kalau di luar yang 11, berarti 11 ditambah 2 menjadi 13 rakaat. Dan ini hadis Ibn Abbas bahwa aku pernah melihat Nabi sholat malam 13 rakaat. Ucapan Ibn Abbas ini jelas tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah kemarin bahwa Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Berarti kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa dua rakaat ini di luar yang 11. Dua rakaat ini tidak menjadikan 11 itu bukan pembatas. Tetap 11 pembatas. Nah, jika mau, dan ini baik tapi tidak wajib, sebelum melakukan 11 rakaat yang cukup panjang, awali dengan 2 rakaat yang ringkas. Ya. Ini riwayat Muslim. Secara qauliyah Nabi, secara ucapan Nabi. Hadis berikutnya secara perbuatan, isinya sama, 1180. Hadis 1180. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan kana. Fi'il madhi kana menunjukkan apa? Lil istimrar, kebiasaan Nabi. Maka bagus diterjemahkan dengan kebiasaan Nabi ketika berdiri salat di malam hari qiyamul lail, iftataha salatahu bi ra'atayn khafifatayn. Nabi membiasakan diri membuka dengan dua rakaat yang ringan. Hadis ini sama, yang satu qauliyah, yang satu apa tadi? Fi'liyah. Yang satu ucapan langsung dari beliau, yang satu ucapan Aisyah. Aslinya sama, intinya sama, maksudnya sama. Fikul hadis ini sama-sama riwayat Muslim. Yustahabbu lil 'abdi an yaftatiha qiyamahu bi salatin raq'atayn khafifatayn. Disunahkan bagi seorang hamba untuk membuka qiyamul lailnya dengan dua rakaat ringan. Di anna dzalika sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi. Karena ini sabit, karena ini warid, karena ini ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan dan secara perbuatan. Ya. Mana yang lebih kuat? Ucapan apa perbuatan? Al-jawab, ucapan. Karena perbuatan Nabi bisa saja merupakan khususiyah beliau, dan itu ada beberapa, walaupun tentu tidak berjumlah ratusan, ada beberapa, cukup banyak. Seperti beliau berpuasa wisal, seperti beliau kemarin ya kan, mau tidur dulu, mau sholat witir dulu, gak masalah, karena hati beliau tidak pernah tidur, yang tidur hanya mata beliau. Ya, beliau nikah lebih dari 4 istri sekaligus. Beliau tidak boleh memakan harta zakat, sedekah, tidak boleh diberi zakat, diberi sedekah. Ya, ini khususiah beliau. Beliau meletakkan pelepah kurma basah di atas dua kuburan dengan maksud agar siksa mayat yang ada di kuburan itu diperingan sampai pelepah tersebut mengering. Ini khususiah Nabi. Adapun perintah beliau, ucapan beliau tentu sudah bukan khususiah beliau lagi. Iya kan? Kemudian 1181. Wa anha radhiyallahu anha qalat. Dan darinya, dimaksud dari Aisyah, kebiasaan Al-Imam An-Nawawi tidak membawakan nama perawi terakhir para sahabat ketika sama dengan yang di atas, maka cukup dengan mengatakan wa anha atau wa anhu, dan darinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-lail. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau luput tidak melakukan salat malam. Berarti beliau pernah apa? Pernah kesialan. Pernah tidak terbangun. Ya. Sehingga tidak salat malam. Bahkan pernah juga tidak salat subuh pada waktunya. Yaitu sepulang dari perang, beliau dan para sahabat tidur mungkin terlalu capek, maka bangun-bangun matahari sudah terbit. ya. Ah, maka beliau tidak beliau melarang para sahabat untuk berburu-buru tergesa-gesa, tenang saja. Bahkan beliau menyempatkan sholat qobliyah subuh. Dan biasa azan subuh dan seterusnya biasa dilakukan seperti biasa walaupun matahari sudah terbit. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul manusia. Kalau malaikat kan tidak akan luput seperti ini, ya kan? Karena penghalang-penghalang ketaatan tidak ada pada diri malaikat. Capek, lelah, penat, lapar, haus, sakit. Ini kan penghalang-penghalang untuk taat. Mestinya kita mau sholat berjamaah di masjid, tapi sakit gimana? Mestinya kita mau puasa, tapi sakit gimana? Mestinya kita mau berdiri lama sholat malam, tapi terlalu lelah, capek, ngantuk gimana? Itulah kita manusia. Adapun malaikat tidak ada. Allah tidak menciptakan lapar, haus, capek, lelah, ngantuk, bosan. Bosan tidak ada. Allah tidak menciptakan rasa bosan pada diri malaikat. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang malaikat beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun, itu terus yang dilakukan, tidak ada bosan. Selagi itu merupakan merupakan ketaatan kepada Allah, perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah dengan semangat, dengan senang, tanpa bosan. Nah, itu tidak ada pada diri kita. Kita ada bosan, ada lemah, ada capek, ada ngantuk, ada lapar, ada haus. Oleh karena itu Nabi tahu ini, maka beliau memberikan petunjuknya. Apa? Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur, dan gitu seterusnya. Beliau melarang kita memaksakan diri di dalam ibadah ini. Karena beliau tahu sifat manusia itu bagaimana. Nah, orang yang memaksakan diri, apa kata beliau? Nanti akan dikalahkan. Berupa apa? Berupa kebosanan itu. Dan ini terjadi di kiri kanan kita. Tama ngaji, mana ada ngaji, kejar. Iya kan? Ya, setahun, dua tahun, bahkan gak sampai dua tahun, berhenti. Ya, nah, ini hati-hati. Lakukan apa yang kita sanggupi. Jangan takanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluput dari salat malam, tertinggal salat malam, min waja'in, karena sakit, au ghairihi, atau alasan-alasan lain, mungkin terlalu capek, mungkin memang tidak bangun. Ya. Yeah. Dan tidak ada riwayat Nabi berpesan atau para sahabat saling berpesan, bangunkan aku, bangunkan, bangunkan. Ini tidak ada. Tidak ada. Saling membangunkan. Saling membangunkan. Jam 2:30 misalnya, saling bangun para sahabat. Tidak ada riwayat. Seperti ini tidak ada riwayat. Oleh karena itu tidak perlu kita takalluf sampai mengatakan harus bangun, harus bangun, harus bangun. Ketika terbangun, sholat. Ketika tidak, sudah. Ya. Yeah. Sebab kalau itu baik, tentu akan diawali oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat saling berpesan, bangunkan aku, bangunkan aku. Atau ada para sahabat yang ditugasi, Bilal misalnya yang suaranya lantang, atau Ibnu Ummi Maktum, atau Abu Makhdurah, untuk teriak-teriak di sepertiga malam ini. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana azan pertama? Tidak. Azan pertama itu kan tidak terlalu lama dengan azan kedua, datangnya waktu subuh. Tidak terlalu lama. Bahkan di Sahih Bukhari dikatakan yanziluza wa yarfa'uza, yang pertama turun selesai azan, enggak selang lama azan kedua. Jadi enggak terlalu lama. Kalau sepertiga malam kan dua malam lah, bisa 2 jam, 3 jam, tergantung panjang malamnya. Nah, maka tidak didapat riwayat para sahabat saling membangunkan kemudian teriak-teriak. Nah, tentu maksudnya baik, baik sekali. Tapi mengatakan bahwa itu sebuah kebaikan yang harus kita amalkan dan tidur. Tunggu para sahabat melakukan apa tidak. Laukana khairan kasabaku daidah. Salla minan nahar, maka beliau salat di siangnya. Salat di siangnya, nanti ada keterangan di hadis selanjutnya, di waktu duha. Di waktu duha, setelah subuh, sebelum duhur, atau setelah, lebih tepatnya setelah matahari terbit sampai beberapa menit sebelum duhur. Itu waktu duha, panjang sekali waktu duha. Nah, solat di situ. Ketika beliau kesiangan, bangun-bangun sudah subuh misalnya, atau bangun-bangun setelah lewat subuh misalnya, maka beliau solat malam itu siang di waktu duha. Berapa? Sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat. 12 rakaat. Ya. Di sini tidak disebut 11 atau 13. Kita berharap Syekh Salim menerangkan ini, kenapa 12? Tapi ternyata beliau tidak menerangkan ini, kenapa 12? Ya sudah, kita ikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 12. Gitu. Ah, tentu kurang boleh. Kurang boleh. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Man fatahu qiyamul lail, barang siapa yang luput tidak bisa melaksanakan qiyamul lail, li udhrin min wajhin aw ghairihi, karena ada udhur, sakit, capek, lelah dan seterusnya, salla minan nahari 12 rak'atan, maka salatlah pada siang hari 12 rakaat. Saya kira fawaidnya sama persis dengan isi hadisnya. 11.82, 1182. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi, barang siapa yang tertidur dari hizbnya sehingga tidak mengamalkan hizbnya, ha zail bab hizb, lebih baik tidak kita terjemahkan dulu apa itu hizb. Saya tulis, saya baca tulisan beliau, hizbuhu huwa ma yaj'aluhu ar-rajul 'ala nafsihi min qira'atin aw salatin, bacaan Al-Qur'an atau tasbih atau tahmid atau takbir atau apapun yang merupakan bacaan-bacaan ibadah, aw salatin atau salat yang biasa dilakukan oleh seseorang setiap malam. Jadi sunnah bagi kita untuk membiasakan diri, asal belum, sebelum tidur selalu membaca beberapa surat atau mungkin setengah juz atau mungkin beberapa halaman, atau biasa sholat witir atau apalah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di malam hari wabil khusus. Sebelum tidur, bangun tidur, malam hari. Nah, ini hizab namanya. Jika kita tertidur, maka tidak sempat kita melakukan hizab ini. Atau karena sesuatu, mungkin menerima tamu penting, ngobrol sampai malam, mungkin kecapean, mungkin lupa, banyak yang menyebabkan kita tidak mengamalkan hizab kita. Maka faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri, maka bacalah hizab itu di antara salat fajar, salat subuh, dan salat duhur. Panjang sekali antara subuh dengan duhur. Lakukan di waktu itu. Kita membiasakan diri membaca sekian juz, kok hilang? Karena ada sesuatu, bacalah di waktu-waktu tersebut. Berarti termasuk salat malam, apa yang dilakukan oleh Nabi tadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh Aisyah secara fi'liyah Nabi, bahwa jika Nabi sakit atau lelah atau ketiduran sehingga tidak sholat malam, maka sholat di siang. Itu fi'liyah Nabi, diperkuat dengan qauliyah Nabi. Jika kalian tertidur dari hizab, maka bacalah atau lakukanlah, sholatlah di antara sholat subuh dan sholat duhur. Berarti Allah menghendaki ibadah-ibadah sunnah kita itu dilakukan secara terus-menerus, setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap sore. Memang menjadi kebiasaan kita, rutinitas kita. Itu yang disukai oleh Allah, walaupun sedikit, dan memang harus dimulai dari sedikit. Kalau langsung banyak karena ada sesuatu, biasanya karena ada sesuatu, apa biasanya kita lihat, misalnya pulang haji, pulang haji cuti masih seminggu lagi, atau bahkan masih dua minggu lagi, dia habiskan itu. Baca Al-Quran ini, terus sholat sunat itu semua, nanti akan berhenti biasanya. Maka jangan seperti itu. Mau haji, mau tidak, mau umrah, mau tidak, mau dapat rezeki, mau bangkrut, mau ini, mau itu, kita biasakan. Yang sedikit-sedikit itu kita biasakan terus, walaupun cuma dua rakaat, walaupun bahkan satu rakaat sebelum tidur, nanti ditambah lagi, nanti ditambah lagi, nanti ditambah lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga akan ada rasa rugi, akan ada rasa seperti kehilangan sesuatu ketika kita tidak melakukannya. Ketika ini sudah ada pada diri kita, ini sebuah nikmat tentunya yang wajib kita syukuri. Kan banyak saudara-saudara kita, wabil khusus bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek nenek kita, seperti itu membiasakan. Karena dari muda terus membiasakan seperti itu. Kutiba lahu ka'annama qara'a minal layl, maka ditulis bahwa dia telah membaca hizab tersebut, melakukan sholat tersebut di malam hari. Berarti tidak ada bedanya secara keutamaan, sama, sama persis, tidak ada perbedaan. Begitu juga ketika kita sakit, ketika kita safar, maka saat kita sakit itu tidak puasa Senin Kamis lagi, tidak puasa Daud lagi karena sakit kan, atau karena safar, maka kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahiha, maka ditulis pahalanya persis seperti ketika dia sehat dan seperti ketika dia tidak safar. Kalau sehat ngapain? Ya tadi puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau sholat duha dan seterusnya. Maka ditulis dia sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis walaupun tidak. Kenapa? Karena dia membiasakan saat mukim dan saat sehat. Fikul hadis. Istihbabu tadarukin nafli al-mu'aqqat, disukai menyusul, mengganti perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang mustahab, yang sunat, yang terluput dari waktunya seperti tadi. Dan ini berlaku umum, ini berlaku umum. Qobliyah subuh yang memang selalu kita jaga, tiba-tiba tidak bisa kita lakukan karena sampai masjid sudah qomat misalnya, maka lakukan walaupun waktu itu sudah habis, walaupun setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Puasa Senin Kamis yang kita lakukan, tiba-tiba hari Senin itu kita tidak bisa dan tidak mungkin berpuasa karena ada sesuatu yang lebih besar, maka puasalah besoknya, Selasanya. Ya, sebagaimana Nabi sholat ba'diyah zuhur habis asar, habis asar sholat 4 rakaat. Aisyah bertanya, sholat apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, bahwa tadi habis zuhur aku sibuk menerima keislaman Abdul Qais, maka aku tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka dilakukan oleh beliau setelah sholat asar. Dan ini semua ya, ketika kita mampu tentunya, ketika kita mampu. Nah, ini berbeda dengan ketika kita tidak mampu ya, ketika kita tidak mampu. Tanggal 10 Dzulhijjah kita tidak mampu beli kambing karena gak ada uang. Tanggal 20 Dzulhijjah dapat uang banyak, nah, boleh melakukan tanggal 20 Dzulhijjah menyembelih kambing kurban? Tentu tidak boleh, tidak sah. Karena ini berhubungan dengan kemampuan. Sudah enggak mampu, sudah. Begitu juga akikah. Sudah lewat hari ke-7, sudah. Ini berhubungan dengan kemampuan. Dan itu kan jelas tidak rutin setiap hari kan. Tidak seperti qiyamul lail, tidak seperti puasa Senin Kamis dan seterusnya. Ya. Dan itu berhubungan dengan kemampuan seseorang. Tidak mampu sudah. Yang kedua, yang terakhir, ma turika li udhrin wa hudiya. Sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang ditinggalkan karena sebuah udur lalu dikodo, seperti tadi qobliyah subuh ditinggalkan karena udur, karena terlambat sholat tahajud dikodo karena sesuatu, maka kutiba bimahdil fadli kathawabil muhaddi, maka dia akan mendapatkan keutamaan pahala persis seperti ketika dia melakukan dengan pas waktunya. Enggak ada bedanya. Betul-betul sama. Seandainya qiyamul lail di sepertiga malam itu pahalanya 1000 misalnya, maka dilakukan di waktu duha itu tetap 1000. Sama. Dan sekali lagi tentu tidak boleh tanpa wudu. Sengaja, nanti saja qobliyah subuhnya, nanti saja besok saja, puasa Senin Kamis, enggak boleh. Harus ada udzur yang syar'i. Atau ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih besar. 1183. وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا الله merahmati seorang laki-laki. Ini betul-betul laki-laki, bukan perempuan. Kan banyak kata-kata rajul, rajul, tetapi tidak menunjukkan jenis kelamin. Artinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Adapun di hadis ini jelas laki-laki, bukan perempuan. Tahu dari mana? Dari keterangan selanjutnya. Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal layl, yang bangun malam, solat malam, bangun malam kemudian solat, wa aiqadha imra'atan, lalu dia membangunkan istrinya. Lalu dia membangunkan istrinya. Apakah wa di sini litartib atau bimakna thumma? Jawab tidak. Tidak harus tartib. Gitu. Kalau tartib, saya ulangi, kalau tartib, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Berarti sebelum membangunkan istrinya dia harus sholat dulu. Ini kalau tartib. Karena wa bisa tartib, bisa tidak. Maka yang roji tidak harus tartib. Gitu. Artinya ketika seorang suami bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya, setelah itu sholat bareng berjamaah, boleh apa tidak? Tentu boleh. Tentu boleh. Karena tidak ada syarat bahwa ini tartib. Bolehkah dia sholat dulu kemudian membangunkan istrinya? Boleh juga. Berarti ketika istrinya sholat malam, dia sudah selesai. Boleh. Atau mungkin dia dua rakaat dulu, ringan. Habis itu dia bangunkan istrinya. Boleh juga. Dia bangunkan istrinya. Tentu tidak ada cara. Allah dan Rasulnya tidak memberikan cara. Apa ditoel-toel, apa dibikin berisik, apa digoyang-goyangin, apa terserah. Gimana caranya supaya bangun? Apa dipanggil-panggil namanya? Fa'in abad, kalau istrinya enggan, tidak mau, berat, nadoha fi wajihal ma, percikkan air di wajahnya. Percikkan air di wajahnya. Biasanya dengan air maka akan kaget atau hilang kantuknya. Nabi memilih air di sini tentu pilihan yang terbaik. Gitu. Maka jika air ini diganti dengan sesuatu yang menurut akal kita pasti bangun. Alarmnya ditempelin di kupingnya misalnya, atau apa ya? Tentu yang terbaik yang merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perciki air di wajahnya. Wajahnya percikkan air. Kalau istri itu sulit bangun. Sampai di sini. Sampai di sini jangan diteruskan. Nabi berhenti di percikan, ya, jangan diteruskan. Apa kemarin? Segayu, seember, ya, nggak boleh. Nabi berhenti di nadoha. Nadoha itu tangan kita basah, terkena air tidak terlalu banyak, atau mungkin apa segenggam gitu ya, dipercikkan. Sampai di sini Nabi pindah ke wanita istri. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita. Dari laki-laki sekarang wanita. Qamat minal layl, yang bangun malam. Fasallat, lalu dia salat, salat malam dia mulai. Wa aiqadat zawjaha, lalu dia bangunkan suaminya. Sekali lagi, ini tidak harus tertib. Fa in aba, kalau suaminya enggan, berat, tidak langsung bangun, nadhahat fi wajhil ma, percikkan air di wajahnya. Sama, berhenti sampai di sini. Maka jika kita bangunkan istri kita dan sudah diperciki dan tidak bangun, ya sudah, kan tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib tidak boleh kita paksa, walaupun istri kita, walaupun anak kita. Bolehkah menghukum? Tidak boleh. Tidak boleh, ini tidak wajib. Nah, bagaimana yang bukan anak, cuman santri, murid, lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Kalau santrinya tidak bangun malam, tidak tahajud, dihukum. Ini tidak boleh, menyalahi. Kalau tidak sholat subuh, iya. Kalau tidak berjamaah sholat duhur, iya. Tapi tidak puasa Senin Kamis, tidak boleh. Anak istri saja yang boleh kita paksa, boleh kita pukul. Tetapi untuk hal yang tidak wajib, tidak boleh. Ya, maka sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, wabil khusus pesantren salaf, tidak boleh memaksa para santri untuk melakukan perbuatan yang tidak wajib. Himbauan boleh, yang terbaik tentu contoh tauladan. Ya. Ini manhaj apa yang antum masih ingat, yang memaksakan manusia, memaksakan muridnya, jamaahnya untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib, yaitu manhaj sufi, torekot-torekot sufi, ya, begitu, mewajibkan apa yang tidak wajib, mengajak manusia kepada dirinya. Beda dengan para ulama ahlu sunnah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, tidak mengajak kepada dirinya sendiri. Lihat Syekh Al-Albani yang minimal 12 bahkan 14 jam di maktabah, di perpustakaan, mutolaah kitab. Apakah dalam dakwah beliau kemana-mana mengajak masyarakat untuk mengikuti beliau, berjam-jam duduk di maktabah? Tidak. Tidak. Bahkan beliau nasihati kepada beberapa pegawai, beberapa karyawan untuk jangan terlalu dalam. Kan punya kewajiban sendiri. Bekerja, masuk jam 7, keluar jam 4, ini tidak boleh dilalaikan, dikurangi dengan alasan pengajian, mutolaah kitab di maktabah, tidak boleh. Masing-masing mempunyai kesanggupan sendiri-sendiri. Inilah para ulama, tidak mengajak manusia kepada dirinya. Nah, beda dengan torekot-torekot sufiyah. Torekot-torekot sufiyah mengajak manusia kepada dirinya. Baca zikir ini 1000 kali seperti aku, baca ini 4000 kali seperti aku, ajaran-ajaran dia. bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun para ulama, ulama salaf selalu mengajak manusia kepada Allah, dakwah ila Allah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Kata Imam An-Nawawi. Adapun kata Syaikh Salim bahwa selain Abu Dawud, An-Nasa'i juga meriwayatkan, Ibn Majah juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Dan penilaian Syaikh Salim tidak sama dengan penilaian Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan sahih, Syaikh Salim mengatakan hasan. Dua-duanya boleh dijadikan hujjah. Fikul hadis. Al-haddu 'ala at-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa. Anjuran untuk ta'awun, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Wabil khusus suami istri dan anak. Terus bertambah ke tetangga, saudara, teman. Dan mestinya seperti itu masyarakat kaum muslimin, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan. Dan jangan pernah bertolong-tolongan dalam dosa, maksiat, permusuhan. Kaidah ini menjawab seluruh pertanyaan tentang riba, tentang khamar, tentang zina, yang isinya adalah membantu. Maka jika ada orang yang bertanya bagaimana hukum bekerja di bank dan hanya sebagai satpam, ini jawabannya. Bagaimana hukum mempromosikan minuman keras, ini jawabannya. Bagaimana hukum mengirimkan barang haram dikirim dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Bandung, ini jawabannya. Semua bentuk ta'awun, tolong menolong dalam maksiat, hukumnya haram. Nah, termasuk bagaimana hukum menjual sesuatu yang khusus, yang secara khusus itu adalah dibeli oleh bank, secara khusus ya, secara khusus. Jadi bank itu memesan lemari saya tukang kayu, saya tahu ini pesanan dari bank riba, bolehkah? Tentu tidak boleh. Ini kan secara khusus. Kecuali tidak khusus, saya punya barang-barang banyak di toko yang beli siapa saja, termasuk orang bank, utusan bank, beli ke situ, ya ini tentu secara umum enggak masalah. Secara khusus tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi kalau barang tersebut memang hanya bank yang butuh. Hanya bank yang butuh, seperti apalah antum tahu ya, software-software tertentu kan hanya bank itu yang butuh. Nah, kita jual. Kalau bukan bank enggak akan beli. Ini lebih haram lagi, lebih jelas lagi keharamannya. Barang yang umum saja haram, seperti meja, kursi, lemari. Apalagi ini khusus, lebih haram lagi, lebih jelas keharamannya. Wa ithari ittiba'il amri al-ilahi 'ala al-hawa an-nafsani. Lebih mengutamakan perintah Allah, perintah ilahi, daripada hawa nafsu kita. Kan secara hawa nafsu barangkali kita merasa kasihan pada anak kita, kepada istri kita yang sedang pulus-pulusnya. Nah, itu hawa nafsu. Nah, kita kalahkan dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita bangunkan, kita percikkan air. Ini mungkin akan bertentangan dengan nurani kita. Kan tentu kita sayang pada istri kita, anak kita. Kita tidak mau mengganggu kenikmatan tidurnya, makannya, minumnya. Tapi demi ketaatan kita kepada Allah, terpaksa kita lakukan. Istihbabu qiyamil lail dhukuran wa inatha. Disunnahkan qiyamul lail itu sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Dan secara umum seluruh perintah dan larangan Allah, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Sama semuanya, kecuali yang dibedakan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Jadi tidak boleh kita yang membedakan, tidak boleh akal kita yang membedakan. Yang membedakan adalah wahyu. Nah, kita tahu perbedaan-perbedaan itu, seperti sholat berjamaah, seperti berjihad, seperti mencari nafkah dan lain-lain. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun sholat tidak ada. Cara sholat dari takbir sampai salam antara laki dan perempuan berbeda? Tidak ada. Siapa yang mengatakan berbeda, dia dituntut dari. Siapa yang mengatakan sama, dia tidak dituntut dari. Karena secara umum laki dan perempuan sama dalam masalah perintah dan larangan, termasuk masalah sholat. Apa yang beda? Aurat jelas. Dua-duanya, baik laki dan perempuan, harus menutup aurat. Samakah auratnya? Tentu tidak sama. Aurat laki-laki dengan aurat wanita tidak sama. Adapun cara sholat, sama. Yang membatalkan, sama. Nah, kecuali ada dalil. Nah, datang dalil membatalkan sholat, yaitu wanita yang sudah haid. Yang apa? Yang melewati dia. Dia di sini siapa? Al-musalli, orang yang sedang sholat, baik laki dan perempuan. Kita sholat, istri kita lewat di depan kita, tempat sujud kita, batal sholat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada dua lagi ya, anjing hitam dan keledai. Ini dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari Nabi tidak boleh. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Babu qiyamil laili dhukuran wa inatsan, sudah ya. Wa salat malam disunahkan pada laki-laki dan perempuan. Iqlab iqlaqu zawjati li zawjiha wal aqs li qiyamil lail laysa min adh-dhunub. Memercikkan air seperti tadi yang dilakukan suami terhadap istri, istri terhadap suami, ini bukan dosa. Mungkin khusus istri ya, sepertinya dia tidak sopan terhadap suaminya, memaksa suaminya, tetapi ini tidak dosa. Bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa min al-af'al allati yujru 'alayha sahibuha. Bahkan berpahala. Istri yang memercikkan air di wajah suami agar bangun salat malam berpahala. Al-hathu 'ala al-iktsari min al-khair. Anjuran untuk memperbanyak kebaikan. Wadhalika annahu man sanna sunnatan hasanatan, perlu ditambah, walahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamati wa hadha bid'ah. Barang siapa yang membuat satu sunnah, satu kebiasaan yang baik, lalu diikuti oleh yang lain, maka dia berpahala dan akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Artinya ketika suaminya tadi jadi sholat, maka si istri yang membangunkan tadi dapat pahalanya. Begitu pula sebaliknya, karena dia menjadi penyebab. Dan jangan salah faham dengan kalimat ini. Kalimat ini kan potongan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan hasanatan. Nah, ini mengatakan bahwa ada sunnah baik, ada sunnah tidak baik. Berarti sebaliknya, ada bid'ah baik, ada bid'ah tidak baik. Ini kesimpulan yang salah. Tuhmalu nataijul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus ada hasilnya gitu. Jadi si suami membangunkan istri dengan cara memercikkan air, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Apakah harus ada hasilnya bahwa istrinya harus bangun, suaminya harus bangun? Jawabnya tidak. Maka Nabi diam, berhenti di memercikkan itu. Ketika memercikkan itu masih saja tidur, ya sudah, berarti kan gak ada hasilnya, gak masalah. Apakah dia sudah dapat kebaikan? Sudah. Ya. Sebab kalau harus ada hasilnya dan istrinya atau suaminya harus bangun, tentu kalimatnya tidak seperti tadi. Kalimatnya akan berbeda, tidak seperti tadi. Yang terakhir, idza tarattaba 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dararun yuhtamal fa innahu ya'muruhu bihi wa yanha 'anhu. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ini menyebabkan kemudaratan. Tadi kan ada kemudaratan kan? Wajah sedang enak-enaknya tidur menjadi basah. Kan kemudaratan ini. Bolehkah dilakukan kemudaratan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar? Boleh. Boleh. Dengan kita larang anak kita bergaul dengan ahli maksiat, ada mudarat di situ. Anak kita ngambek misalnya, marah misalnya, ini kan kemudaratan. Banting ini, banting itu, ini kemudaratan. Apakah kemudian mentang-mentang ada kemudaratan kemudian kita berhenti amar ma'ruf nahi munkar? Tidak. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh amar ma'ruf nahi munkar tidak apa-apa, ada di situ. Ya. Walaupun mungkin anak kita ngambek, anak kita mungkin sakit, anak kita ini, dan ada kemudaratan, tidak apa-apa. Tetap dijalankan amar ma'ruf tersebut. Pertanyaan? Bagaimana cara berniat ketika akan sholat. Tidak ada cara yang dicontohkan oleh Nabi, karena niat semua orang pasti bisa. Apa niat kita ketika kita ke pasar? Apa niat kita ketika kita ke satu tempat? Tentu tidak usah diajarkan, niat itu ada di hati kita. Begitu juga ketika kita mau sholat, maka harus ada di hati kita ini apa? Apa tahiyatul masjid? Apa qobliyah subuh? Apa sholat subuh itu sendiri? Mudah, tentukan dalam hati. Tidak ada kalimatnya, tidak ada kata-katanya, tidak ada bahasanya. Mana yang lebih buruk, kerja di bank ribawi atau di pajak? Tentu dua-duanya buruk, tetapi melihat ancaman-ancamannya kan luar biasa. Riba itu ya, yang berenang di sungai darah, yang dosa terkecil riba adalah seperti anak menzinai ibunya, ini yang terkecil ya. Dosa riba besar sekali, tapi bukan berarti bahwa kita remehkan dosa yang lain. Jangan, misalnya semua dosa besar wajib kita jauhi. Bagaimana membiasakan sholat sunat taubat? Biasanya yang ada riwayatnya itu ketika merasa berdosa, ketika berdosa dan ingin menghentikan dosa itu, lalu sholat dua rakaat. Maka tidak ada riwayat para sahabat melazimkannya, Rasulullah melazimkannya, tidak. Tapi ketika berhenti dari sebuah dosa, atau secara umum seluruh dosa. Apakah sebagian kelompok yang mendatangi rumah-rumah untuk mengajak sholat di masjid merupakan bagian amar ma'ruf nahi mungkar? Awalnya iya, iya, mengajak sholat tentu amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ketika ini diatur-atur dan ini merupakan amalan yang harus dilakukan oleh seseorang dan seterusnya, ini menjadi buruk. Maka tidak usah diatur-atur dan tidak usah bersama-sama. Ya, ketika kita berangkat ke masjid, kita ajak anak muda yang sedang duduk-duduk di pos ronda misalnya, ayo sholat, ayo berjamaah, kan cukup seperti itu. Cukup seperti itu, karena tidak ada riwayat para sahabat mendatangi orang-orang lain. Kan ada beberapa yang tidak sholat berjamaah di masjid. Maka sampai muncul sabda Nabi, fa'uharriku alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan ada kan, tetapi tidak didatangi oleh para sahabat. Bagaimana hukum gaji karyawan yang diberikan oleh majikannya melalui perantara bank ribawi? Ini tentu beda, perantara saja ya. Beda kalau dia membantu kemaksiatan riba itu, beda, ini kan perantara saja. Kalau perantara saja gak masalah, dan dia tidak membantu riba itu kan secara langsung. adakah sunnahnya melakukan sholat ba'diyah asar? Tidak ada. Tidak ada ba'diyah asar. Yang dilakukan oleh Nabi tadi bukan ba'diyah asar, tapi ba'diyah zuhur. Hanya dilakukan setelah asar. Jika ada dua madhab yang berbeda pendapat, bagaimana cara kita memilih madhab yang akan kita pakai? Tentu dengan ilmu. Bagi yang belajar, bagi tullab, maka dia bisa bandingkan dua madhab itu, dua hujjah tersebut. Ambil contoh sederhana, misalnya hujjahnya Syekh Al-Bari, turun sujud tangan dulu. Bandingkan dengan hujjah Syekh Utsaimin yang mengatakan turun sujud lutut dahulu. Dua-duanya dilihat. Setelah itu bisa mengambil pilihan tanpa menyalahkan dua-duanya. Artinya punya pilihan dan bebas itu. Ya. Dan para ulama tidak akan pernah mengajak kaum muslimin kepada madhabnya. Maka masing-masing dengan hujjahnya. Yang lain terserah. Bahkan antara guru dengan murid berbeda, ini hal yang biasa. Ijtihad. Kalau tidak sanggup, maka jangan memaksakan diri. Kalau tidak sanggup, ya sudah. Ambil salah satunya, sikok yang mana. Nah, kan tentu tidak semua orang sanggup membandingkan dua hujjah. Adapun kadang begini, kadang begitu, ini langkah yang salah. Ya. Kadang dengkul dulu, kadang tangan dulu, ya. Kalau toh yang benar dengkul dulu ya lumayan dapat juga. Kalau tangan dulu, ini bukan sesuatu yang ilmiah dan tidak ditempuh oleh para imam seperti ini. Ambil salah satu. Ya. Adapun lain waktu berubah pilihannya, bisa, dan itu enggak masalah. Dan para ulama pun seperti itu. Ya, lihat seperti Imam Syafi'i. Awalnya beliau berpendapat bahwa qurru itu haid. Ya tarabbasna salasata qurru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suami untuk nikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu tiga kali qurru. Berselisih para ulama, qurru itu apa? Sebagian mengatakan haid, sebagian mengatakan suci, tidak haid. Beda kan? Walaupun cuma beberapa hari bedanya. Nah, awalnya Imam Syafi'i berpendapat tiga kali qurru itu ya tiga kali haid. Kemudian beliau bertemu, berdiskusi, mudzakarah dengan seorang alim, Muhammad bin Bashar, yang berpendapat bahwa qurru itu suci. Qurru itu suci. Berdebatlah, bermudzakarah, ya, bukan jidal, tapi adu hujjah ilmiah. Selesai adu hujjah, maka terbalik. Yang Imam Syafi'i tadinya berpendapat qurru itu haid, setelah adu hujjah ini mengakui kekuatan hujjah lawannya, Muhammad bin Bashar. Maka Imam Syafi'i tidak malu-malu mengatakan, mulai saat ini aku berpendapat qurru itu suci, bukan haid. Sementara Muhammad bin Bashar kebalik juga. Yang tadinya berpendapat bahwa qurru itu suci, setelah mendengarkan hujah-hujah Imam Syafi'i, lalu sikoh dengan hujahnya Imam Syafi'i. Mulai sekarang aku berpendapat bahwa qurru itu haid. Terbalik. Ini kejujuran para ulama, mengakui kekuatan hujah lawan. Tidak seperti kita, ya kan? Gengsi mengakui dalam hati, benar juga dia. Tapi malu mengakui, itu kita berkah, ya. Maka hindari debat-debat adu hujah, apalagi di depan umum. Kita tidak seperti Imam Syafi'i, tidak seperti para ulama itu. Mereka ikhlas, betul-betul mencari kebenaran. Kita ya, ada kemasyhuran, ada kesombongan, sok-sokan cari kemasyhuran. Itu yang ada pada diri kita. Maka jaga Jangan sampai sifat buruk itu kemudian muncul keluar dari mulut kita. Ya. Bolehkah melakukan sholat malam saat umrah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Untuk sholat malam tidak ada perbedaan antara safar dengan tidak safar. Sholat witir, ya. Yang ada perbedaan antara safar dengan tidak safar adalah qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib. Nabi tidak melakukan sholat qobliyah ba'diyah ketika safar kecuali qobliyah subuh. Ya. Bolehkah bacaan rukuk dan sujud lebih dari 3 kali? Boleh. Mana dalil? Yang kemarin kita baca bahwa Nabi membaca Subhana Rabbiyal Adzim, Subhana Rabbiyal Ala ketika sujud. Itu lama sekali. Lama sekali. Hampir sama dengan berdirinya. Padahal berdirinya membaca apa kemarin? 3 surat panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Apa mungkin 3 kali? Tidak mungkin. Ini makna al-mutabadir, makna yang cepat ditangkap. Walaupun tidak ada keterangan berapa kali diulang-ulang, ya, hadisnya kan dalam rukuk tersebut Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu saja. Tapi harus kita fahami dengan mudah bahwa tentu berulang-ulang, entah berapa puluh kali, berapa ratus kali. Ya. Ana menyewa rumah, terus ana sewakan lagi per kamar kepada orang lain, bolehkah? Iya, ini kan hak ya. Memindahkan hak itu kepada orang lain tentu tidak masalah. Tentu yang punya kamar tersebut, kontrakan tersebut, enggak masalah. Kecuali ada perjanjian di awal. Yang kontrak adalah Anda si fulan. Saya tidak mau yang lain misalnya. Bisa saja. Sesuatu yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah kan kita boleh mengatur sendiri. Tetapi ketika tidak ada perjanjian seperti itu, ya bebas. Kan dunia nunggu larangan. Tidak ada larangan. Yeah. Kecuali memang sudah baku. Apa misalnya membeli dengan utang. Membeli dengan hutang. Saya beli handphone ini 1 juta, ngutang di cap kobo. Taruhlah saya kasih uang muka 50 ribu. Apakah detik itu handphone itu sudah menjadi hak saya 100%? Jawabnya iya. Iya. Ini sudah ditentukan secara syar'i. Tidak boleh berhubung Bapak baru bayar 50 ribu, maka hak ini baru, hak Bapak baru 60%, 70%, 90%. Tidak boleh. Bahkan ketika saya belum memberikan DP sedikit pun, maka detik itu sudah menjadi hak kita. Ya seperti kita jual beli selama ini. Antum beli makan orang Padang misalnya. Makan dulu apa bayar dulu? Nah, makan dulu kan. Makan dulu, kan belum dibayar itu. Belum hak antum, enggak. Makan dulu. Maka batil ketika ada jual beli ketika sudah ijab kabul, lalu ngutang, baru uang muka 5 juta, sisanya masih 95 juta, maka kepemilikan belum mutlak milik bapak. Ini batil. Ini batil. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Biasanya mereka takut. Takut tidak membayar, ya kan? Nah, di sini maka Islam sangat tidak menyukai jual beli dengan cara utang, sangat tidak disukai oleh Islam. Itu terpaksa, terpaksa untuk menolong boleh, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, apalagi sehari-hari, sangat tidak disukai oleh Islam. Walaupun tentu boleh hukum asalnya, tapi akibatnya tadi ada prinsip-prinsip jual beli yang dilanggar. Bahwa pembeli itu detik dia membeli ijab kabul, maka detik itu barang itu 100% hak dia. Mau dipakai, mau dijual lagi, mau di apapun. Ya, tidak boleh dikurangi hak itu. Wallah. Ya, masih banyak pertanyaan, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.